Konsultasi Syariah. Keluar sperma tanpa syahwat. Pertanyaan. Ketika seseorang menderita penyakit spermatozoa, yaitu air mani keluar terus-menerus, bagaimana hukumnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Cairan yang keluar dari kemaluan lelaki karena syahwat ada 3 macam. 1. Mani. Cairan ini keluar di puncak syahwat sehingga disertai pancaran. 2. Madhi. Cairan ini keluar ketika syahwat mulai muncul namun belum memuncak, sehingga tidak disertai pancaran. 3. Wadi. Cairan ini keluar ketika ada syahwat yang belum memuncak dan hanya keluar ketika kencing. Oleh karena itu, sperma yang keluar tanpa disertai syahwat tidak dihukumi sebagai mani, tapi dihukumi sebagai madhi. Misalnya, keluar sperma karena kedinginan atau karena penyakit spermatozoa, yaitu air sperma keluar terus-menerus. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang artinya, apabila keluar air yang memancar, maka wajib mandi. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Dalam fatwa Islam dinyatakan, keluar mani tanpa syahwat diperselisihkan para ulama mengenai statusnya. Dan yang lebih kuat, bahwa keluarnya mani tanpa syahwat tidak mengharuskan mandi, namun mengharuskan wudu. Fatwa Islam. Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, beda antara mani dan madi, untuk mani, cairannya kental, ada bau khas, keluar memancar ketika puncak syahwat. Sementara madi, cairannya agak encer, tidak memiliki bau khas mani, keluar tanpa memancar, dan tidak keluar ketika puncak syahwat. Majmu' al-Fatawa. Demikian, Allahu A'lam.